Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, tidak mungkin kita dapat merasakan indahnya agama ini. Berapa banyak orang-orang yang mengaku Islam, tapi ternyata dia membenci Islam itu sendiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita mengkaji perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Ini surat Al-Mu'minun ayat 69. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka belum mengenal rasul yang jadi orang yang enggak kenal kemudian melakukan pengingkaran, itu lumrah. Karena dia enggak kenal. Maka dikatakan tak kenal maka tak sayang. Diperintahkan seorang hamba untuk mengenal Rasulullah SAW. Yang jadi masalah, orang-orang musyrikin di Mekah mengenal Rasulullah SAW. Mereka mengetahui bahwa manusia ini tidak pernah berdusta. Bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang mulia, yang terhormat sebelum menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kenapa mereka masih mengingkari Rasulullah SAW menjadi utusan Allah. Barakallahu fikum. Kita akan membaca pada kesempatan kali ini hikmah-hikmah yang berkaitan dengan Perang Badar. Sebelumnya kita sudah membaca beberapa hikmah dari peristiwa yang agung, yaitu Ghazwatul Badr Al-Kubra. Barakallahu fiik. Nah, silakan baca. Lanjutan Perang Badar Kubra pada kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Az-Zaid, hafizahullah. Pilih. 9. Ketika Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tempat yang beliau pilih itu berdasarkan wahyu ataukah pendapatnya sendiri, beliau mengatakan bahwa itu adalah pendapatnya sendiri. Tatkala Al-Hubab mengetahui bahwa hal itu bukanlah berdasarkan wahyu yang beliau terima, maka ia pun mengemukakan pendapat yang lain yang berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah cara yang baik yang harus diikuti oleh setiap muslim. Setiap muslim mengikuti dan melaksanakannya. Jika tidak ada ketentuannya dalam nas, yakni berupa Al-Quran dan hadis, maka barulah seseorang boleh mengemukakan pendapatnya dan melakukan ijtihad jika ia kompeten dalam hal itu. Barakallahu fikum. Ada yang enggak diterima. Ia kompeten dalam hal itu. Idza kana muahalan lidzalika. Al-muhim ibtida'an huwa at-tafriq bainal majalat allati yasughu fiha ibda'ur ra'i wal majalat allati la yasughu fiha ibda'ur ra'i. Nah, yang terpenting kata Syekh adalah membedakan kondisi-kondisi yang diperbolehkan di dalamnya mengemukakan pendapat sendiri dan kondisi-kondisi yang enggak boleh seorang mengemukakan pendapatnya sendiri. Tabarakallahu fik. Ini pelajaran penting, jemaah. sepandai apapun manusia. Yang memiliki keterbatasan. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam kehidupan ini adalah mengikuti. Tidak ada yang tersisa. Semua sudah dijelaskan. Dia memang orang yang berkompeten dalam hal itu. Sekarang ini kita di Indonesia dan di berbagai penjuru dunia muncul yang kemudian melakukan ijtihad di dalam ruangan yang tidak boleh berijtihad. Muncul. Ruwaibillah. Orang-orang yang enggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu bicara tentang urusan yang besar. Kemarin muncul seorang yang berijtihad mengatakan atau melegalkan seks sebelum menikah. Muhammad bin Syahrur, kalau nggak salah, dalam masalah ini. Apakah memang ada ruang untuk ijtihad dalam masalah ini atau tidak? Ini orang sudah ada nasnya. Untuk berusaha. Kita lihat nih sahabat Nabi. Bagaimana mengagungkan yang namanya agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, "Ya Rasulullah, araita hadzal manzil?" Wahai Rasulullah, ini ada di atasnya. Anzalakallahu, anzalakahu Allah, Allah yang menetapkan ini untukmu. Laisa lana an nataqaddam aw nata'akhkhar anhu. Kita enggak punya ruang untuk berijtihad, maju atau mundur. Atau ini hanya sekadar pendapatmu sendiri? Wal harbu wal makidah. Dan ini adalah peperangan yang butuh strategi dan tipu daya. Untuk mengalahkan musuh. Ini yang harus dilakukan seorang hamba. Harus ada di setiap muslim pengagungan kepada muncul kelompok-kelompok yang menolak perda syariat. Kalau dia non-muslim wajar. Kalau dia non-muslim wajar. Wajar. Bisa jadi ada tanda-tanda kemunafikan di dirinya. Allah Azza wa Jal mengatakan amanar rasul. Amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Dan perlu diketahui, tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh di dalam hukum Allah ada kesempurnaan. Tapi di dalam aturan yang dibuat oleh manusia, engkau akan melihat revisi. tidak lebih pintar, tidak lebih pintar dari yang lainnya. Maka ingat, belajarlah dari para sahabat Nabi. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka, kecuali satu. Diancam neraka semuanya, kecuali satu. Siapa yang satu itu? Tentunya seperti yang dilakukan Al-Hubab Ibn Mundhir. Bagaimana sikap dia mengagungkan agama Allah ini. Barakallahu fikum. Baik. Bab yang beliau isyaratkan dengan perkataannya, engkau telah memberikan pendapat yang tepat. Hal tersebut mengajarkan kita kepada kebenaran dan tidak mengapa bagi seorang muslim meninggalkan pendapatnya untuk mengambil. Terlebih lagi apabila jelas-jelas pendapat orang lain lebih benar dan lebih baik dari pendapatnya. Hal ini mencerminkan contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman dalam kisah Nuh alaihi salam, Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Quran Surat Hud ayat 47. Ayat ini menunjukkan bentuk penyerahan Nuh alaihi salam terhadap keputusan Allah dan ia Allah berkata mengenai ayat di atas, bahwa kembali kepada kebenaran termasuk dalam kesempurnaan agama. Barakallahu fiik. Subhanallah. Jangan mengikutin ego. Banyak musyawarah-musyawarah yang diadakan. Rapat-rapat yang digelar dalam sebuah yayasan, sekolahan, terkadang antum menjadi pimpinan di sana. Antum yang berhak mengetuk palu, menetapkan iya atau tidak. Ada ego pemimpin yang tidak ingin pendapat dia ditolak. Karena dalam pandangan dia, saya seorang ketua, pendapat saya paling baik dan paling benar. Dan itu adalah suatu kegagalan memahami kepribadian seseorang. Dia gagal memahami dirinya sendiri. Engkau sebagai ketua, tuh orang-orang yang di bawahmu, yang jadi anak buahmu, engkau angkat dia menjadi anggota dalam rangka untuk bersama-sama membangun sekolahan ini, umpamanya. Mereka punya pendapat. Yang mungkin pendapat mereka lebih benar dan lebih baik dari pendapat. Apalagi kalau banyak orang yang berpendapat seperti itu di antara orang-orang yang berkompeten. Maka seharusnya kita kembali kepada kebenaran. Rasulullah SAW tidak memaksa agar pendapatnya diikuti. Ketika Al-Hubab mengetahui ini pendapat, maka Hubab menawarkan ide. Bukan di sini tempatnya Nabi SAW. Kalau bicara perang, bukan di sini tempatnya. Dijelaskan alasan dan Hubab dan Mundhir. Maka Nabi SAW memuji Hubab dengan mengatakan, Laqad asyarta birra'i. Pendapatmu baik. Top mungkin bahasa sekarang. Kau telah mengumpulkan pendapat yang bagus sekali. Maka Nabi pun mengikutinya. Kita perlu berlapang dada. Jemaah. Namun kadangkala kursi kepemimpinan itu panas. Kursi ketua itu panas. komandan itu panas, susah untuk menerima kebenaran. Makanya kata Nabi SAW, ketika beliau menjelaskan tentang kesombongan. Apa sih kesombongan itu? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Nabi SAW tidak. Terimalah kebenaran dari siapa saja. Selama ada ruang untuk berbeda, mengumpulkan pendapat, pendapat kita bisa salah atau kurang tepat. Kemudian disebutkan bagaimana Nabi Nuh AS segera kembali kepada Allah. Ketika ditegur sama Allah. Ini kisah ketika Nabi Nuh AS berada di atas perahunya. Dia melihat salah satu anaknya itu hendak naik ke gunung. Maka Nabi Nuh meneriaki anaknya dari atas kapalnya. Ya bunayya, ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai ananda, engkau naiklah bersama kami, jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'a. Aku akan mendaki ke gunung yang akan menyelamatkan aku dari air. Qala la asimal yawm min amrillah illa man rahim. Enggak ada yang bisa menyelamatkan dari urusan Allah Azza wa Jalla kecuali orang yang Allah rahmati. Akhirnya anaknya tenggelam. Fahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Di situ Nabi Nuh alaihi salam berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, ini anakku termasuk keluargaku. Itu cintanya seorang ayah kepada anak. Maka Allah menegur Nabi Nuh. Enggak, anakmu bukan dari keluargamu. Karena kekufuran dia. Maka Nabi Nuh ditegur sama Allah, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Jangan engkau meminta kepada aku sesuatu yang engkau enggak punya ilmunya. Aku mewasiatin kepadamu, jangan menjadi orang-orang bodoh. Akhirnya Nabi Nuh langsung kembali kepada Allah. Beliau mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku enggak punya ilmunya. Wa illa taghfirli. Ya Allah, kalau engkau tidak mengampuni aku, kalau engkau tidak mengasihi aku, akun minal khasirin. Maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Subhanallah, itu Nabi seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh. Maka kembali kepada kebenaran adalah salah satu tanda kesempurnaan agama seseorang. Meminta maaf atas kesalahan. Bukan merendahkan posisi seseorang. Bahkan akan mengangkat derajat dia. Berapa tahun kita akan hidup di muka bumi ini? Mempertahankan pendapat-pendapat konyol kadangkala. Karena untuk menjaga ego kita, sudah saatnya kita kembali kepada Allah. Indonesia lagi ramai urusan imperium, apa Sunda, Sunda Imperior, Sunda Imperior. Kemarin lagi ada yang namanya jagat alam apa? Hah? Apa namanya sejagat itu? Ratu, keraton sejagat atau apa? Subhanallah. Kebodohan-kebodohan. Kadangkala orang sudah terlanjur dalam kebodohannya. Kamu keluar dari sana. Kembali kepada kebenaran. Akhirnya nih orang-orang jadi tersangka pada akhirnya. Apa nunggu seperti itu? Hendaklah kembali kepada kebenaran. Mengikuti agama Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang ke-11. Ketika sebuah tenda atau tandu dibuat untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakarlah yang menemani beliau. Hal ini merupakan keistimewaan Abu Bakar. Ia juga pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam gua. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, inilah keistimewaan Abu Bakar dan dialah yang berhak bersama beliau dalam tenda tersebut sebab ia juga telah menemani beliau di dalam gua. Barakallahu fikum, subhanallah ya. Penjelasan ini untuk memberikan pencerahan kepada umat Islam. Karena ada sebuah kelompok di dalam tubuh umat Islam yang mereka meragukan keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beranggapan Abu Bakar As-Siddiq telah kafir. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Syiah. Mereka orang-orang Syiah yang mengatakan Abu Bakar kafir. Yang na'udzubillah min syarri. Kita lihat nih. Dalam kondisi yang genting. Dalam kondisi yang beliau sendirian. Beliau bersama Abu Bakar. Kalau memang Abu Bakar dikatakan kafir, itu kesempatan Abu Bakar Siddiq untuk menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika hijrah, beliau didampingi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan Allah azza wajalla mengatakan idz qala li sahibihi, ketika berkata kepada sahibnya, dikatakan Abu Bakar ini sahibnya Nabi alaihi salatu wasallam. Secara khusus dia sahibnya Nabi SAW. Maka ketika perang Badar, Abu Bakar yang bersama Nabi SAW, yang tentunya peristiwa hijrah akan kembali. Pendampingan Abu Bakar yang tiada henti, siap mengorbankan dirinya demi keselamatan Rasulullah SAW. Ketika hijrah, kadangkala Abu Bakar jalan di depan Nabi SAW. Kadangkala di belakang Nabi SAW. Ditanya, malak ya Abu Bakar. Kenapa engkau Abu Bakar? Ya Rasulullah, idza tadzakkartu ar-rasul. Kalau aku ingat engkau di intai, ada yang menunggumu, maka aku ke depan. Sekiranya ada yang melempar tombaknya, maka aku berada di belakang. Kalau ada yang melakukan penyerangan, maka punggungku yang terlebih dahulu sebelum punggungmu. Ini kekhususan buat Abu Bakar. Oleh karena itu Abu Bakar. Lattakhattu Abu Bakar. Kalau aku mengambil, mengangkat seseorang menjadi kekasihku, khalifah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Enggak ada harta yang bermanfaat buat sallallahu alaihi wasallam berduaan di tenda melihat kondisi para sahabat yang sedang mempersiapkan diri untuk perang. Barakallahu fikum. Berkata, sungguh aku telah melihat semua orang tertidur pada malam perang Badar, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sholat di bawah pohon sampai untuk selalu dan bersegera berlindung kepada Allah, terutama dalam situasi darurat. Pada malam berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dan bermunajat kepada Allah serta berharap pertolongan bagi hamba-Nya yang mukmin. Mengharap pertolongan tidaklah datangnya dari orang yang duduk-duduk atau tidur, tetapi haruslah dari seseorang yang khusyuk dalam doanya, agar dia diberikan jawaban atas doanya dan tercapai apa yang diinginkannya. Dalam memohon doa dan penyerahan diri di hadapannya sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghabiskan malam Badar dengan mengerjakan salat sampai subuh. Barakallahu fikum. Ahibati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah tauladan kita yang mengajarkan bagaimana memohon kepada Allah, berlindung kepadanya. Perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyusun strategi. Usaha beliau berpindah mencari tempat yang lebih aman, yang lebih strategis untuk berperang. Tapi pertolongan Allah Azza wa Jalla. Di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina illa na'im. Mohon sampai pagi. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla sampai pagi. Kita kadangkala tatkala disuruh berdoa menghadapi kondisi-kondisi sulit umat Islam, disuruh berdoa, yang dia katakan, apa cuma doa? Benerin doanya. Terus perintah Allah. Jalanin sebab-sebab yang harus dijalanin. Tapi dalam semua itu, engkau harus yakin bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat. Dan tidak ada yang bisa menolak mudarat kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini yang terkadang orang seakan-akan, oh sebab inilah yang menghadirkan sebuah kemenangan. Nggak ada. Kalau Allah nggak bantuin berapapun jumlah kalian, antum bisa lihat peperangan-peperangan yang terjadi. Jumlah musuh yang begitu besarnya kalah dengan jumlah yang sedikit. Kalau mau menghitung, strategi mau dihitung, kekuatan mau dihitung, jumlah mau dihitung, kalah. Kalah. Kalau orang mau menghitung itu. Zaman dulu perang itu mengandalkan jumlah. Semakin banyak jumlahnya, maka semakin segera menang. Kenapa? Nih, umpamanya 100 ribu melawan 10 ribu. Kuat berapa lama 10 ribu? 10 ribu lawan 10 ribu. Capek nih, yang ini diganti oleh pasukan yang baru. Capek lagi diganti oleh pasukan. Yang ini 10 ribu terus bertahan menghadapi 100 ribu. Tapi kalau Allah ingin memberikan kemenangan, maka Allah mengatakan, iyansurkumullah falagalibalakum. Kalau Allah menolong kalian, tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Wa iyakhzulkum, faman dhalladhi yansurukum min ba'dih, wa alallahi falyatawakkalil mu'minun. Tapi kalau Allah meninggalkan pertolongannya untuk kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Sama senjata kalian. Mungkin orang bicara nuklir. Nuklir itu salah pencet. Bisa konslet. Bisa terbakar di tempat itu. Nuklir itu, mungkin orang punya senjata nuklir. Bisa jadi diarahkan ke sana kalau Allah berkehendak lain. Balik ke tempat dia. Mungkin apa tidak? Mungkin terjadi. Dan sudah banyak kejadian-kejadian seperti itu. Maka ahbati fillah. Kita lihat. Rasulullah SAW berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, dan doa dengan penuh kekhusyuan. Bukan sekedarnya. Buktinya beliau serius berdoa. Salat sampai subuh. Untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal. Enggak ada pandangan beliau, oh anak kan Rasulullah, ini kan umat Islam selesai sudah, duduk-duduk kemudian. Allah akan bantuin kita. Enggak seperti itu, jemaah. Tunjukkan kalau engkau perlu sama Allah Azza wa Jalla. Allah semakin cinta kepada hamba-hambanya yang mau menunjukkan kalau dia perlu sama Allah Azza wa Jalla. A'jazun nas man ajiza 'anid du'a. Orang yang paling lemah siapa? Orang yang paling enggak bisa doa. Allahummarhamna ya Allah. Mudah-mudahan kita dibantu Allah untuk bisa berdoa dan doa kita penuh dengan kekhusyuan, bukan sekedar di lisan tapi tanpa keyakinan di dalam hati. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-13. 13. Diutusnya Imam Al-Ghifari kepada Quraisy dengan membawa pesan bahwa ia akan mempersiapkan persenjataan dan pasukan bagi mereka. Namun mereka berkata padanya, jika kita ingin memerangi Muhammad, maka kita sudah mempunyai cukup prajurit untuk memeranginya. Tetapi jika kita ingin memerangi Tuhan Muhammad, maka tidak seorang pun yang sanggup untuk memeranginya. Kata-kata ini dilontarkan oleh para penyembah berhala. Akan tetapi orang-orang Muslim zaman sekarang lalai akan hal ini. Bukankah kita perlu kepada keyakinan yang kuat dan akan pertolongan Allah? Bahwa orang mukmin itu istimewa, ia tidak berperang sendiri untuk menghadapi musuhnya, tetapi dengan izin dan pertolongan Allah. Inilah perbedaan antara jihad yang dilakukan oleh orang-orang mukmin dan perang yang lebih dulu dikobarkan oleh orang kafir. Dua hal yang jauh berbeda, antara berjihad di jalan Allah, maka Allah bersama mereka dengan pertolongan, dan antara orang yang memerangi Allah dan berkeinginan untuk membunuh para walinya. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Tuh, bagaimana orang-orang musyrikin berkeyakinan kalau mereka memerangi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka enggak perlu bantuan kalian. Kenapa tidak perlu bantuan? Jumlah kita udah lebih banyak dari pasukan Muhammad SAW. Persenjataan kita lebih lengkap. Apalagi mau dibantu? Tapi kalau kita memerangi Tuhannya Muhammad, memerangi Allah Azza wa Jalla yang dikatakan oleh Muhammad, mengaku itu dia, mengaku utusan Allah, maka kata mereka, fala taqata lana, gak mampu kita. Gak mungkin. Kita ini makhluk. Kita ini hamba. Jadi orang-orang musyrikin mengatakan itu. Maka kita nih yang mukmin, yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, masa ragu dengan pertolongan Allah? Antum masa masih gak percaya kalau orang yang beriman itu akan dibantu sama Allah Azza wa Jalla? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 12. Ketika Allah mengatakan, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. Tuh. Ketika Allah mewahyukan kepada malaikat-malaikat, kami bersama kalian. فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا. Maka kokohkan hatinya orang-orang yang beriman. Terkadang orang itu memiliki senjata yang kuat, yang bagus, tapi dengan hati yang lemah, dia akan gemetar. Dia tidak akan mampu mengangkat senjatanya. Namun di saat dia hanya memegang sebuah belati kecil yang dia pegang, tapi dengan hati yang kuat yang dikokohkan oleh Allah, maka dia bisa melakukan banyak tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh senjata-senjata yang banyak. Maka tatkala seorang mukmin membantu agama Allah, Allah mengatakan, In tansurullah yansurkum wa yatsabbit aqdamakum. Kalau niat kalian menolong agama Allah, dan itu kalian lakukan, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yatsabbit aqdamakum, dan akan membuat kalian jadi. Mungkin ada yang mengatakan itu kan dulu. Allah Azza wa Jal Hayyun Qayyum. Mau tidur baca ayat kursi. kita mengatakan Allahu la ilaha illa hu al hayyul qayyum. Hai yang maha hidup, Al-Qayyum, yang bangun ngurusin semuanya. Langit dan bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Kalau orang-orang musyrikin tapi ada orang yang tetap enggak beriman. Maka buktinya mereka juga tetap enggak beriman, jemaah. Walaupun ada, bahkan banyak yang beriman Ted. Kita masuk yang ke selanjutnya. Nomor 14. Kisah Sawad bin Goziyah yang menuntut balas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya untuk dibalas. Sawad pun mencium perut beliau. Pada kisah ini dapat kita Sallallahu alaihi wasallam. 2. Kemuliaan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan kemuliaan akhlaknya ketika membuka bajunya sehingga memungkinkan sahabat ini Sawad bin Ghuzayyah, bukan Ghaziyah ya. InsyaAllah Ghuzayyah. Di bahasa Arabnya disebutkan wahuwa ghayatul adli ladhi yumkin an yatasawwarhu syakhs. Dan itu klimaks keadilan yang mungkin bisa kalau keluarga dari pemimpin yang melakukan tindakan, maka akan ada usaha untuk membela dia agar dia terlepas dari hukuman. Itu ada usaha. Secara hukum. Ini yang menyebabkan kehancuran. Kondisi umat Islam perang Yarmuk melawan Romawi 200 pasukan melawan 50.000 yang 200 ketakutan mempelajari kehidupan orang-orang Islam di tenda-tenda mereka, di markas mereka. Ini orang Arab, agamanya Nasrani. Setelah sehari semalam dia di tempat itu, dia balik melaporkan. Apa katanya? Jituka min indi qaumin yaqumuna al-lail wa yasumuna al-nahar. Aku baru saja datang dari tatanan masyarakat yang malamnya mereka hidupkan dengan sholat dan siang harinya mereka berpuasa. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Mereka di malam hari bak pendeta-pendeta kita. Dan di siang hari mereka seperti jawara-jawara kita. Kemudian disebutkan. Lau sarqa kata raja mereka mencuri dipotong tangannya. Rajanya mencuri dipotong sama mereka. Walau zana larajamu. Kalau rajanya berzina maka akan dirajam oleh mereka. Kenapa? Li'itharihumul haq ala ahwa'ihim. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Dari mana? Yang merupakan kunci dari tegaknya sebuah negara. Keadilan. Dari ini nih kejadian. Sawad bin Huzayyah. Ketika Rasulullah SAW meluruskan takim ya Sawad, luruskan ya Sawad. Lalu Sawad mengatakan, laqad auja'tani ya Rasulullah. Sahabat mengatakan itu kepada kekasihnya. Iya. Dia ada. Ketika Nabi memberikan itu tongkatnya kepada Sawad untuk membalas. Apa kata Sawad? Ya Rasulullah, ketika engkau memukulku, di perutku tidak ada kain yang menutupinya. Tatkala Sawad melihat perut Rasulullah SAW, Sawad langsung memeluk dan menciumnya. Rasulullah SAW tanya sama Sawad, apa yang menyebabkan kau melakukan ini? Ya Rasulullah, engkau melihat sebentar lagi akan terjadi peperangan yang aku tidak tahu apakah itu adalah kulitku menyentuh kulitmu, ya Rasulullah SAW. Subhanallah, ya. Bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kebayang tuh. Pemimpin, Nabi, Imam, Panglima Perang. Membiarkan anak buahnya. Dan itu dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Terus pelajarannya buat kita apa? Ya kita harus berusaha untuk menegakkan keadilan. Artinya kita yang akan dihukum. Kalau engkau ngaku, engkau akan dihukum. Tapi kita tegakkan keadilan. Nafsu kita. Barakallahu fikum. Naam. Tafadhol. Dilanjutkan. 15. Pada Allah terutama dalam situasi genting. Kebanyakan orang lupa dan lalai berdoa karena kesibukannya mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Sebab doa merupakan senjata orang mukmin yang dituntut untuk Fik, tunggu sebentar. Iya jemaah, ada yang kurang di sini. Yang ke-15, anda bacakan dalam bahasa Arabnya. Al-khamisata ashrata. Wa qawlullahi jalla wa'ala. Dan dalam doa yang dipanjatkan Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau berada di tenda tadi. Ini yang enggak ada. Ketika beliau berada di tenda memonitor para sahabatnya sehingga selendangnya jatuh dan firman Allah, coba dibaca firman Allah nih di surat Al-Anfal ayat 9, tak disebutkan di sini. Surat Al-Anfal malaika murdifin. Ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, ni istighatha, meminta, mengatakan, aku akan mengirimkan kepada kalian 1000 dari malaikat yang akan menolong kalian. Munajat kepada Allah mungkin sesuai dengan yang diterjemahkan. Kemudian disebutkan banyak manusia yang seorang yang beriman. Kita ini kalau sakit kemana? Ke dokter. Minum obat. Olahraga. Atau apa aja. Kita tatkala susah hidup kita, ekonomi sedang kesulitan, di PHK, ribut di keluarga sendiri, kita akan segera berpikir tentang sebab-sebab duniawi dan kita mengakhirkan sebab-sebab yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan itu terjadi dengan kebanyakan kita. Maka mulai saat ini, berusahalah untuk tidak lagi meremehkan doa. Bahkan dalam perkara-perkara yang kecil pun, kita diperintahkan berdoa. Apalagi urusan yang besar. Disyariatkan, diperintahkan. Banyakin doa. Orang kadangkala olahraga lari 1 jam. Naik sepeda, Masya Allah, 2 jam. Demi sehat. Doa cuma 5 menit. Apa enggak bisa? Doanya sama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari malam sampai subuh doa. Alayhi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Baik. Yang ke-16. 16. Keutamaan berjihad dan berperang di jalan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Pengaruh dari sabda beliau tersebut terlihat pada Umair bin Al-Hammam radhiyallahu an. Ia membuang sisa kurma yang ada di tangannya untuk mencari posisi yang tinggi di surga sehingga ia mati syahid di jalan Allah. Subhanallah jemaah. Kalau bicara dunia ini jemaah, dunia sama isinya semua. Itu tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. Engkau yang mungkin memiliki banyak harta, mungkin kau merasa tersanjung dengan hartamu, dengan kendaraanmu, dengan kekayaanmu. Ini fadilatul jihad fi sabilillah. Yang Allah Azza wa Jalla coba dibuka di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau bicara fadilah jihad di surat ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, ya di surat As-Saff ayat 10. Nah, coba dibaca ayat 10 sampai ayat 13. Surat As-Saff ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu wa masakina tayyibatan wa masakina tayyibatan. Tajri min tahtihal anharu wa masakina tayyibatan fi jannati adn. Dhalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha. lil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Barakallahu fikum. Tuh kalau bicara sesuatu yang begitu besar, dahsyat, kekal dan abadi. Ketika umpannya besar, dapat ikan besar. Maka tatkala menginginkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, engkau punya barang, aku punya uang nih. Allah punya surga, Allah punya barang, dan kita punya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qumu ila jannatin arduha samawati wal ard, kalian bangunlah kan semuanya biar begitu bahagia berangkat ke sana untuk liburan di sana. Ada yang mau berangkat ke Raja Ampat, mungkin berangkat ke tempat-tempat ke Umar bin Hammam, ketika dia makan beberapa butir kurma masih tersisa di tangannya, Nabi menyuruh bangkit menuju surga Allah. Kan kurma-kurma ini lahiyah hayatun tawilah, itu kehidupan yang panjang, kata dia. Maka dilemparin kurma itu, dia lari menuju surga yang luasnya seluas langit. Dan Umar pun meninggal dunia, jemaah. Barakallahu fikum. Nah. 17. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh pasukan dari Bani Hashim, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuh Al-Bakhtari bin Hashim karena mereka dipaksa untuk berperang sementara mereka sudah beriman tetapi masih menyembunyikan keimanannya. Selain itu, mereka termasuk orang-orang yang membela Nabi ketika di Mekah. Hal ini menggambarkan kepada kita tentang suatu sikap untuk selalu menjaga dan membina silaturahmi serta memenuhi hak-hak sahabatnya. Selain itu, ini merupakan metode pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya tercermin dalam keseharian seorang muslim. Barakallahu fikum. Nah. Yang pertama ini Abul Bakhtari bukan Ibn Hashim tapi Ibn Hisham. Abul Bakhtari bin Hisham. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Ya, Nabi alaihi salatu wasallam melarang untuk dibunuh orang-orang dari Banu Hashim dan secara khusus seorang yang bernama Abul Bakhtari ibn Hisham. Berkaitan dengan Banu Hashim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa sebabnya mereka dikeluarkan paksa dari kota Mekah. Mereka dikeluarkan paksa. Ketika kita berbicara tentang kenapa Allah Azza wa Jal memilih Jaziratul Arab sebagai tempat turunnya wahyu terakhir. Di antara hikmah yang disebutkan para ulama, orang Arab ini punya kekentalan fanatisme. Siapa yang menolong Nabi SAW di kota Mekah? Banu Hashim. Dalam kondisi mereka enggak beriman. Mereka belain Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala terjadi peperangan ini, sejatinya Banu Hashim enggak mau memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga mereka sendiri. Maka Nabi mengatakan jangan dibunuh. Ini untuk menjaga silaturahim. Adapun berkaitan dengan Abul Bakhtari ibn Hisham, karena dia salah satu yang membela Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan dia yang berusaha untuk membatalkan perjanjian pemboikotan Banu Hashim. Jadi sikap seperti ini harus dicontoh, membalas budi baik orang lain. Orang lain pernah berbuat baik sama kita. Mungkin dia kafir, tapi kita ingat dengan kebaikan dia. Kita balas budi baik dia. Ini sebuah pelajaran yang indah, coba. Karena ada manusia-manusia yang seperti kacang lupa kulit. Dibantu, ditolong, tapi seperti anjing. Maka hendaklah apa yang telah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk menjaga silaturahim dan untuk terus membalas budi bentuk keindahan agama Allah ini. Dan beliau mengatakan alaihi salatu wasalam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak baik. Yang ke-18. 18 menjelaskan tentang kematian Abu Jahal yang dibunuh. Bahwa firman Allah Ta'ala yang berbunyi, qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum 'alaihim. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolong dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin, dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah. Abu Jahal di tangan pemuda Ansor. Kemudian Ibnu Mas'ud berdiri di samping jasadnya dan memegang jenggot Abu Jahal, lalu berkata, engkau telah menempuh jalan yang sulit, wahai pengembala kambing. Kemudian menggal kepalanya, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan matinya Abu Jahal, terobatilah hati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Taib. Di sini ini yang sudah pernah dijelaskan, bahwasanya yang mengatakan pengembala kambing cilik itu adalah Abu Jahal. Jadi setelah Abu Jahal diserang oleh dua pemuda Ansor, rupanya Abu Jahal masih belum mati. Dan Abu Jahal ini sering nyiksa Abdullah bin Mas'ud. Sering menyakiti Abdullah bin Mas'ud. Maka tatkala Abu Jahal telah tergeletak dan dua pemuda itu melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah mereka lakukan terhadap Abu Jahal, yang keduanya yakin sudah mati Abu Jahal, kalaupun masih hidup nunggu mati dia. Datang Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia naik ke dadanya Abu Jahal. Abu Jahal ketika itu, Abdullah bin Mas'ud ini berdiri, kemudian dia pegang jenggotnya Abu Jahal, kemudian dia berdiri di atas dadanya sambil mengatakan Abu Jahal, laqad raqaita murtaqan sa'ban ya ruwail ghanam. Setelah itu ditebas lehernya. Dan subhanallah, Allah sebutkan di ayat ini, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Sakit hati itu ada. Sakit. Maka bahasanya Allah mengatakan yashfi. Allah menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Hatinya orang-orang yang beriman. Mungkin diterjemahannya melegakan hati orang-orang yang beriman. Sedangkan dalam bahasa Arabnya yashfi. Menyembuhkan. Selama ini mereka disakiti. Dicaci maki. Dihina. Dirampas hartanya. Diusir dari tempat tinggal mereka. Dan Abu Jahal pada waktu itu panglima perang. Di antara tokoh-tokoh kabail Mekah, mereka sebenarnya ada keinginan untuk balik ke kota Mekah untuk tidak berperang. Tapi siapa yang maksa berperang? Abu Jahal. Karena dia benar-benar ingin menghabisi orang-orang beriman, khususnya Rasulullah SAW. Tapi yang terjadi sebaliknya, Allah menyembuhkan dada orang-orang yang beriman, wa yudhib ghaidha qulubihim, dan menghilangkan amarah mereka. Selesai. Sudah jemaah. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-19. 19. Terbunuhnya para kafir Quraisy di Badar seperti Umayyah bin Khalaf menunjukkan bahwa peperangan Islam memiliki keistimewaan tersendiri. Barakallahu fikum. Perbaikin dulu terjemahannya. Bukan terbunuhnya. Anda bacakan bahasa Arabnya. Fi ilqa'i qatla kuffari Quraisy fil qalib wa muwarati Umayyah bin Khalaf. Dalam pembuangan orang-orang yang mati dari kalangan Quraisy ke dalam sumur dan ditimbunnya Umayyah bin Khalaf. Nah, yud nudriku anna al-harb al-islamiyah harbu fadilah. Di sini kita mengetahui bahwa peperangan Islam itu peperangan yang penuh dengan fadilah. Penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan. Harb fadilah, bukan keistimewaan tersendiri, tapi harb fadilah. Nah, silakan dibaca yang udah diperbaiki barusan. Dalam pembuangan orang-orang yang mati di kalangan Quraisy dan ditimbunnya Umayyah bin Khalaf. Dibuang kemana? Dibuang ke sumur. Sumur-sumur yang mati. Qalib itu sumur dalam yang udah nggak. Pembuangan orang. Ya. Fabel. Dalam pembuangan orang-orang yang mati dari kalangan Quraisy ke dalam sumur dan ditimbunnya Umayyah bin Khalaf menunjukkan bahwa peperangan Islam penuh dengan kemuliaan. Mereka yang terbunuh itu adalah orang-orang yang menyakiti, menyiksa, menghina, mencela Nabi dan sahabatnya dalam berbagai bentuk. Serta mereka jugalah yang mengusir Nabi dan para sahabat dari rumah-rumah mereka, keluarga, serta harta mereka. Kemudian Rasulullah SAW pun mengubur mereka dengan tanah dan batu. ini untuk menunjukkan kemuliaan Islam dan juga bagaimana Islam memuliakan manusia. Masya Allah jemaah. Nah, lanjutkan. Firman Allah, Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dalam Sunan Ad-Darqutni disebutkan, dari Ya'la bin Murrah, ia berkata, aku bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekali. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mayat manusia kecuali beliau menyuruh untuk menguburkannya. Beliau tidak bertanya apakah ia muslim ataupun kafir. Allahu Akbar. Kita lihat dalam peperangan-peperangan yang ada. Ini peperangan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakitin oleh orang-orang Quraisy. Sahabatnya dibunuh dan mereka datang untuk memerangi dan menghabisi umat Islam. Tapi tatkala mereka meninggal dunia, Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan tindakan barbar. Tidak dipotong-potong, tidak dicincang itu tubuh orang-orang Quraisy. Tapi malahan dikubur sama Nabi SAW. Sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak perlu memikirkan jenazah itu. Karena mereka tahu sudah dikuburin sama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan peperangan-peperangan yang ada jemaah, kadangkala pasukan yang kalah itu berusaha mengambil jenazah, mengambil mayat yang terbunuh karena takut akan mungkin dipotong-potong sama mereka, mungkin akan dimasak sama mereka, mungkin dibakar sama mereka. Tapi Islam lah, meskipun mereka. Ini ada sesuatu yang tidak diterjemahkan jemaah. Ketika serta harta mereka, wa ma'a dzalika kullihi fal islamu fawqa al ahqad. Wal intiqam wal muthla. Meskipun demikian, Islam itu melupakan kedengkian, balas dendam, mencincang tubuh mereka, dan tidak pula membiarkan tubuh mereka di tempat terbuka sebagai bentuk balas dendam atas yang mereka lakukan. La. Rasulullah menguburkan mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang enggak ngerti Islam, kemudian membaca ayat-ayat tentang peperangan di dalam Al-Quranul Karim, lalu dia beranggapan Islam ini agama radikal, teror, dia harus tahu Islam ini mengatur peperangan. Bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, negara dengan negara, atasan sama bawahan. Dalam peperangan pun ada adab dan etika yang harus dijaga. Ada kode etik peperangan dalam Islam. Musuh gak perlu kepikiran kalau perang sama umat Islam, jenazahnya akan dicincang sama umat Islam. Lah, dikuburin. Ini hadis yang diriwayatkan Darqutni. Nabi SAW, kalau melewatin bangkai manusia umpamanya, beliau minta untuk dikuburkan. Tidak dibiarkan seperti itu. Beliau enggak tanya itu muslim apa kafir. Ya, ini diajak untuk masuk Islam agar dia tidak jadi hina. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radad jurun ghairu mamnun. Barakallahu fikum. Baik. Yang ke-20. 20. Saya ditanya tentang hikmah ikutnya malaikat berperang bersama Nabi, sementara Jibril mampu mengalahkan mereka hanya dengan bulu sayapnya saja. Kemudian aku jawab bahwa hal tersebut terjadi atas kehendak Allah yang perbuatan nyatanya dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, ditambah jumlah malaikat sesuai dengan jumlah pasukan. Demikian itu untuk menjaga diatur oleh Allah untuk hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Dan Allah itu malikul jami', Allah yang memiliki semuanya. Yang banyak, bi alfin minal malaik, 1000 malaikat. Padahal Jibril itu bisa memusnahkan mereka . Antum tahu, burung punya sayap, 1 bulu sayapnya. Dan Jibril memiliki sayap, jumlahnya situ. Kenapa? Subhanallah. Ini jawaban yang indah sekali dari As-Subki ketika dia mengatakan, Allah Azza yang dikirim 300 orang ditambahin 1000 orang. Peperangannya seperti peperangan biasa. Mereka menebas, mereka menyerang dengan tombaknya sehingga Islam. Karena memang yang mereka lihat hanya 313 orang. Sedangkan malaikat, mereka tidak melihatnya. Mungkin kita tutup dengan yang ke-21 ini. 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya ke Madinah untuk memberi kabar atas kemenangan mereka di menggembirakan seorang muslim merupakan suatu anjuran. Seorang mukmin mencintai saudaranya dalam kebajikan. Barakallahu fikum. Maka di sini disyariatkan jamaah untuk memberikan kabar gembira. Tidak membiarkan orang Madinah mengetahui hasil perang sampai Nabi sendiri berangkat bersama para sahabat. Karena perlu waktu yang lama. Dan kita tahu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Badar selama 3 hari untuk menyelesaikan urusan jenazah, penguburan mereka, baru mereka kemudian berangkat ke kota Madinah, balik ke kota Madinah. Beberapa hari Nabi berada di Badar kemudian balik. Tapi setelah peperangan terjadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengirim utusan ke kota Madinah untuk memberikan kabar gembira. Kenapa? Karena orang-orang di dalam kota berbagi kebahagiaan dengan mereka. Dan di antara amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jal, sururun tudkhiluhu ila muslim. Lu memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita yang itu akan membuat mereka bergembira. Hadza wallahu alim shawab. Masih banyak yang pelajaran-pelajaran penting dari perang Badar ini. Mungkin kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. pengajian ya. Dia itu semangat sekali pengen berangkat ke Palestina. Kayaknya ya pengen yang jihad-jihad gitu, Ustaz. Bagaimana? Kurang peduli, terus kurang semangat jihadnya tuh kurang gitu saat di kalangan manhaj salaf ini, Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Mereka kemudian berangkat ke Suriah, mereka berangkat ke Irak untuk berperang di sana karena mereka beranggapan itu jihad. Yang pertama kita tahu, berjihad di atas bendera imam. Ketika seorang dipanggil untuk berjihad, maka kondisi jihad bagi dia atau ketika musuh menyerang itu negeri, maka semuanya harus berjihad membela negerinya. Fardu kifayah ketika diperintahkan daftar aku mau berangkat. Jadi itu fardu kifayah. Yang tidak berangkat maka tidak berdosa pada waktu itu. Apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina? Itu fitnah yang besar. Ana ke Palestina sudah 4 kali. Kalau mau bicara orang Indonesia mau ke Palestina, cobalah mereka berangkat umrah plus Palestina. Lihat sebenarnya apa yang terjadi di sana. Orang-orang Palestinanya sudah sibuk dengan dunia mereka. Saudara-saudara mereka yang ada di Gaza, ya mungkin mereka yang terisolasi di sana. Sedangkan yang dekat dengan mereka tidak peduli. Dan ini strategi musuh. Bagaimana membuat orang-orang di Palestina sudah tidak peduli lagi dengan negeri mereka. Seperti negeri jajahan. Dan bisa dilihat mungkin Palestina memang dijajah oleh Israel. Dikuasai oleh Israel. Maka yang perlu dilakukan adalah mereka berpikir sekarang. Banyak yang mengatakan kalau orang Arab itu semuanya kencing, kemudian diarahkan ke Israel, tenggelam tuh Israel dengan kencingnya orang Arab. Ini pernyataan-pernyataan yang berpikir bahwasanya kemenangan itu diberikan hanya dengan sebab. Ada yang lainnya cuma. Tadi kita udah bicarakan. Kalau bicara jumlah. Nah, di Gaza jumlahnya sedikit. Di Palestina mungkin mereka juga sedikit. Kalau bicara persenjataan, mungkin persenjataan mereka juga tidak lengkap dibandingkan dengan Israel. Tapi kita punya Allah Azza wa Jal. Jadi kondisi saudara-saudara kita di Palestina memang jauh dari agama. Secara umum ya, ke negeri-negeri yang ana kunjungin, masjid-masjid itu sepi. Pemuda-pemuda itu kalau lihat penampilannya, ya penampilan tidak menunjukkan kecintaan kepada Islam. Maka itu masalahnya. Jadi orang-orang yang teriak-teriak jihad, semangat untuk berjihad, banyak di antara mereka yang kurang ilmu tentang mana jihad yang sebenarnya. Kita bantu Palestina sesuai dengan kemampuan kita. Dengan mendoakan mereka. Kalau kita bicara dana, kita bisa kirim dana kepada mereka. Tapi kalau bicara dengan tenaga untuk kemudian ikut berperang dengan mereka, kondisinya tidak memungkinkan untuk saat ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, satu lagi Ustaz, bagaimana mendatangi acara undangan acara mubah tapi dicampuri bid'ah gitu Ustaz. Misalnya ada arisan perumahan ya, tapi mau diisi yasinan atau undang ustadz yang enggak ini gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, jadi kalau bicara acara-acara yang tadi dicatakan umpamanya ada arisan, kemudian dibarengi yasinan, kita berusaha untuk mewarnai mereka Umpamanya kita katakan, udah, baca Yasin, gak ada masalah baca Yasin. Tapi kita baca Yasin satu persatu. Jadikan ajang itu ajang untuk tahsin. Ajang untuk tahsin. Kita dapat pahala dari bacaan Quran tersebut. Kita dapat manfaat, pulang juga bacaan kita semakin baik. Kita juga menjalin silaturahim. Jadi harapan ana, ketika kita diundang ke sana, kita berusaha untuk menjadikan ritual yang sudah ada itu dikembalikan kepada sunnah. Dengan cara tadi diajak berusaha untuk dibaca Yasin satu persatu, satu orang ya. Kemudian ada ustazahnya yang mentahsin. Sehingga orang-orang itu pulang dari sana semakin baik bacaannya. Dan kalau bisa tadi ada tafsirnya di sana. Sehingga mereka bisa lebih baik. Atau kalau berkaitan dengan mungkin yang ngisi kajian bukan yang sesuai dengan sunnah. Kalau memang itu bisa kita menfilter apa yang disampaikan,